di antara jauh terpisah di negeri, namun rinduku tak pernah sirna bagai kasih seorang ibu. Walau bumi hancur jadi, cintaku tetap hanya milikku. Tak akan goyah di tempat badai, bagai seteguh karang di lautan. Hancur jadi.